محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال رحمه الله تعالى وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. Yang perkara yang paling Allah larang, yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan, yaitu menyeru, berdoa, meminta, beribadah kepada selainnya. Ma'ahu, di samping dia, menyeru, berdoa, meminta kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, Fadlul dibaca sini. Ya, Saiful. Jangan insan suaranya. An yuhaddara kullihi asyir berarti apa asyirk? Ibul fa'il. Asyirkun syadidun. Nah. Ay hayyinun. Nah, terus baca berikutnya. Pak Kais, baca Kais. Mahabbatahu li'anna hadihi mahabbatun mahabbatun tabi'iyatun li'anna hadihi mahabbatun tabi'iyatun mahabbatun khobar hadihi ya isi mana musyar ilainya yaitu mahabbatul mal. Musyar ilainya adalah mahabbatul mal. Sudah? Nah, terus. Syirkan. Hadihil maqolati juhalun ila asya'a wa ma'aribu bil maqasidi maqsadiki. Terus ya. Ilham, Ilham. Kencengin dikit suaranya. Ini maju, maju, maju. Ngapain sih? Majuan, maju. Wah, setiap kiroah nanti yang belakang enggak usah dikasih baca. Males saya. Kencengin lagi, kencengin lagi. Ayo. Lebih bagus anna hadza laisa huwa asyirka. Huwanya domir fasl. Ya. Domir fasl. Di ya, syirka itu isimnya domir mustatir. Terus asyirku au sarfu syai'in da'atu mana wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Terus fadu'a'un ghair. Maka kalau baca fadu'a'u ghairillahi boleh, ghairnya mudah penilai. Ya, boleh. Ya. Harramahullahu wa rasuluhu. Du'a'un ghaira boleh juga. Tapi ini bagusnya du'a'u ghairillah. Terus. Ah, alnya jangan di jangan enggak dibaca. Amma hari al-jizyatu allati ya'lamuha dia asyruhu laisa kadzalika. Lakin yuqalu inna ba'daha juz'un min syirki. Min asyirki. Wa inna hunaka ma huwa akhtaru minhu. Akhtaru af'al. Wira mun sorib. Terus. Ya tafawatu. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Yang Allah larang. Beribadalah kepada Allah. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baca syarahnya Raymond. Inna dalila ala a'zami ala ala anna a'oya. Ada annya ya, annanya ya. Oh, bukuannya robek sih tadi, dirobekin sama anak antum. Gak kelihatan itu sebagian huruf. Ya Allah, main-main, prek, kabur. Terus. Ma'amallahu bihi huwa at-tauhidu. Qawluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Summa zakaro baqiyatul maqbul dari zakaro baqiyah. Terus. Bada'a bi tauhidi wa nahi 'ani syirki. Hadza dalilun 'ala anna at-tauhida huwa a'zamu ma amara Allahu bihi, li'annahu qala wa'budullaha wa atba'ahu bi qawlihi wa la tusyriku bihi syai'an. Fa hadza nahyun. Fabada al-amru bi tauhidi wa nahi. Mana? Fabada'a bil amri. Enggak ada baknya. Fabada'a bil amri bi tauhid. Enggak ada baknya. Enggak ada al-alnya, enggak ada baknya. Berarti fabada'a al-amra bi tauhid. Atau fabudi'a al-amru bi tauhid. Tambahin pakai ba bagusnya. Bil amri. Terus lanjut Raymond. Fabada'a bil amri bitauhidi wa nahi ani syirki. Fadalla ala anna a'zama ma amara Allahu bihi at-tauhid. Fabada'a anna ma a'zama Allahu amara bihi at-tauhidu. Khabar anna adapun ya ma amara Allahu bihi itu amara Allahu bihi itu silah mausul. Karena ma-nya ma mausul. Anna a'zama ma mausul fi mahli jarrin sebagai mudhofun ilaih. Amara Allahu bihi jumlah silah mausul la mahala la minal i'rab. Ma at-tauhidu baru khobar. Terus wa'atumu mana anhu asyirku li'anna Allaha bada'a bidzalika wala yabda'u subhanahu illa bil ahammi wal ahammi. Ya terus hadza wajibud dalalati minal ayati. Nah, Masya Allah Syekh Raymond, perkembangannya berasa Raymond. Tinggal kita tunggu Suyudi, Furqan, Riko. Kemarin Raymond kayaknya masih kesulitan. Sekarang udah lumayan, alhamdulillah. Abu Irob. Ya, Murojaah. Sampai Suyudi, udah dapat belum yang mau tempat murojaah Al-Jurmiyah? Mas siapa? Mas Zaki. Tiap hari apa? Tiap hari. Dari mana tadi? Hadza ta'rifu syirik, ya. Ini adalah definisi syirik, yaitu menyeru ya kepada selain Allah di samping Allah. Berdoa, dakwah itu doa. Yang maknanya adalah ayusrafa syai'un minal ibadati, yaitu sesuatu dari ibadah itu yusraf, dipalingkan kepada selain Allah. Kepada malaik, kepada malak itu mufrad dari malaikat, ya. Kepada satu malaikat dari para malaikat, kepada nabi dari para nabi, kepada orang soleh dari para orang soleh, kepada bangunan ya dari bangunan-bangunan, atau selainnya min kulli makhluqat, dari semua makhluk. Faman sarafa syai'an, maka siapa yang memalingkan sedikit saja dari ibadah kepada selain Allah, itulah yang Allah paling yang ma wa huwa fahada wa ma atamu manahu Allahu an. Itulah sesuatu yang paling Allah larang. Itulah hadza huwa asyirku. Fa'rifu hadza tafsir, fa'rifu tafsir at-tauhid. Maka ketahuilah tafsir tauhid ini dan tafsir syirik ini. Karena ada sebagian orang yang mentafsirkan tauhid dengan selain tafsir sebenarnya. Mentafsirkan kesyirikan dengan selain tafsir sebenarnya. Di antara orang ada yang mengatakan sesungguhnya kesyirikan itu adalah syirik pada masalah hukum. Ya, dan ini yang nampak saat ini. Mal asif, sangat disayangkan. Ya, berhukum dengan selain Allah adalah salah satu jenis di antara jenis-jenis kesyirikan. Wisamma syirka ta'ati. Itu dinamakan syirik ketaatan. Enggak diragukan lagi bahwa mentaati makhluk dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini adalah salah satu jenis kesyirikan. Namun terdapat yang lebih besar dari itu, yaitu apa beribadah kepada selain Allah, ya, apakah itu dengan menyembelih, bernadar, tawaf dan istighosah. Ya. Syekh Muhammad Amin Nasyinkiti di kitab beliau tafsir Adwaul Bayan, beliau menyamakannya, syirik dalam tauhid uluhiyah sama dengan syirik dalam hukum. Ya. Tapi kalau kita boleh lebih mendahulukan yang mana yang mesti kita dakwahkan, tentu yang paling banyak terjadi di masyarakat, yaitu apa? Nah, syirik kubur daripada syirik dustur. Nah, itu kesyirikan. Ayo bertahap. Nanti dijelaskan kekufurannya berhukum dengan selain hukum Allah. Tapi dijelaskan yang awal dulu, yaitu kekufurannya. Kekufuran apa? Berhukum dengan apa namanya? Beribadah kepada selain Allah. Makanya Syekh menyebutkan di sini. Ya, lakin hunaka ma huwa a'zamu minhu. Lihat itu, dikasih catatan itu. Namun ada yang lebih a'zam, lebih besar, lebih parah, lebih dahsyat daripada itu, daripada berhukum dengan selain hukum Allah. Itu syirik kubur. Ya. Syirik dustur, naam syirik. Kesyirikan aja kan bertingkat-tingkat. Ya. Tapi memberikan ibadah kepada selain Allah, oh itu syadid. Ya. Dan orang-orang yang tiap hari berbicara masalah berhukum dengan selain hukum Allah, ini seolah-olah mereka menganggap remeh syirik kubur. Ya. Kalau mereka katakan, oh enggak menganggap remeh, tapi ini yang lebih utama. Nah, ini perlu diteliti lagi. Para ulama apakah demikian? Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti aja yang menyamakan antara syirik dustur dan kubur ini, ya, beliau dalam banyak tempat banyak dakwahnya itu terkait tentang syirik kubur. Ya. Bantahan terhadap syirik kubur ketimbang syirik dustur. Dustur undang-undang. Tayyib. Ini ya, ini yang lebih kita prioritaskan. Wahwa ibadatul ghairillah, yaitu berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah dalam bentuk menyembelih, bernadar, tawaf dan istighosah. Maka yang wajib kesyirikan itu mesti ditahdir semuanya, mesti diperingatkan. Tidak boleh la yu'khadhu minhu. ya, tidak boleh diambil dari kesyirikan tersebut, artinya ya, tidak boleh diterapkan. Yutroku, ditinggalkan. Ya, yang paling besarnya, yang paling berbahayanya, yaitu kesyirikan tadi. Wala yufassaru syirku, dan syirik tidak boleh ditafsirkan bahwa syirik itu adalah syirik hukumiyah saja, syirik dalam masalah hukum, syirik politik. Ya, yakulun, mereka menyatakan syirik dengan kubur itu syirik yang syadid. Yang syadid ay hayyin, yang mudah. Ya, kalau syadid mana aslinya ya, yang polos, yang lugu, yang tulus. Ya, enggak salah lah, hayyin ringan. Maka ini adalah jaro'ah. Jaro'atun 'ala Allah, bentuk kelancangan terhadap Allah. Syirik adalah ya, yang paling besar yang Allah larang, yaitu menyeru kepada selain Allah di samping Allah, berdoa kepada selain Allah di samping berdoa pada Allah. Inilah syirik. Di antara mereka ada yang menyatakan syirik itu adalah mencintai dunia, mencintai harta. Harta Allah jadikan dicintai dengan kecintaan yang tabiiyah, ya, yang wajar, yang memang sudah jadi tabiat. Allah Ta'ala berfirman, kalau larangannya, وَيْحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. Ini yang enggak boleh. Nih. Mereka mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, ini yang enggak boleh. Ya. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ. Dan mereka benar-benar mencintai kebaikan, yaitu harta, al-mal, لَشَدِيدٍ. Dengan sangat kecintaan. Ya Allah Ta'ala berfirman, قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum, ya, terus wa amwalukum, wa amwal, ya, tulis amwal juga ada. Kemudian di ayat yang lain ada enggak ya, uzuyina linnasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banin, enggak ada malnya sebetulnya. Uzuyina linnasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banin, terus minat dahabi wal fitah, itu masuklah al-mal. Minat dahabi wal fitah, masuk. Nah. Jadi manusia memang ya, ya, dijadikan ya, untuk mencintai yang kayak gitu semua. Ya, zuyina dihiasi manusia. Ya. Zuyina linasi hubu syahwat. Adanya syahwat. Kalau tidak punya syahwat, bahaya itu. Lemah syahwat. Ya. Ya, kalau ada syahwat wajar, cuman tempatin yang benar. Nah, syahwat ditempatkan yang benar. Awas, jangan main-main. Ya. Kalau belum punya istri, ya udah tahan tuh syahwatnya, puasa. Ya, ini puasa enggak, nikah enggak, bahaya ini. Syahwatnya tumpah. Awas, ya. Mantar malam main di kamar mandi lagi. Iya kan kita. Boleh itu. Onani haram. Ya. Wah, tahan nikah. Mana lagi? Qala ahabba ilaikum. Allah sampai Allah dan firman Allah lebih kalian sukai. Ya, lihat, perhatikan. Mangkar alaihim annahum yuhibbuna. Allah tidak mengingkari mereka mencintainya, mencintai harta. Namun yang angkar alaihim, yang Allah ingkari adalah bahwasanya mereka yuqaddimuna mahabbata ala mahabbatillah. Yang Allah ingkari adalah mereka lebih memprioritaskan, mendahulukan kecintaan terhadap harta daripada kecintaan pada Allah. Maka kecintaan pada harta itu bukanlah kesyirikan. Karena ini kecintaan terhadap ini adalah kecintaan yang tabiiyah, yang sudah jadi naluri, ya, naluriyah, sudah wajar gitu. Manusia membutuhkan harta dan suka terhadap harta, ya enggak? Kalau dia ngomong kita tinggalkan, ya udah harta kamu buat saya aja semuanya. Enggak mau dia juga. Oh enggak, ntar saya makan apa? Alah. Katanya enggak usah cinta harta. Ya. Taib. Nah, mana lagi tadi? Hah? Ah. Mahabbatun mal, maka cinta harta bukan kesyirikan. Karena li'annahu min mahabbatil manafi, karena itu adalah termasuk di antara kecintaan terhadap hal-hal yang bermanfaat, yang seseorang bisa mengambil manfaat dari harta. Ya, bisa beli kitab, ya enggak? Tuh kan, ya, bisa beli kitab. Ya. bisa beli baju buat hadir kajian, ya. Bisa buat beli sendal, ya. Masa kajian nyeker? Ya enggak. Tapi mana lagi tadi? Nah, namun lakin haulai alladziina yaquluna hadzal maqalati. Namun mereka yang menyatakan ya pendapat-pendapat ini, apakah mereka itu orang jahil yang mereka tidak mempelajari tauhid dan syirik, atau mereka orang-orang yang berpaling? Ya, yang mereka menginginkan agar manusia dipalingkan dari hakikat yang sebenarnya. Dipalingkan kepada hal-hal ini. Bahwasanya syirik itu bukan beribadah pada selain Allah, tapi syirik itu cinta harta. Jadi ada orang yang beribadah pada selain Allah, akhirnya tidak diingkari. Ini mungkin mau mereka. Ya. Ila asya'hum yuriduna. Kepada hal-hal yang mereka inginkan. Wa ma'aribu yuriduna. Dan akhir tujuan dari yang mereka inginkan. Wallahu alam bil maqasid. Tentang tujuan mereka. Al-muhim, namun yang penting adalah bahwasanya ini bukan kesyirikan harta ini. Cinta harta bukan syirik. Ya, syirik adalah berdoa kepada selain Allah di samping berdoa pada Allah. Atau memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Semisal menyembelih, bernadar, berdoa, beristighosah, beristianah, ya, iltija, berlindung kepada selain Allah. Di saat-saat yang di situ hanya berlindung, hanya kepada Allah yang mampu melindungi. Takut, harap kepada selain Allah. Mana yang takut, harap, dan yang yaitu takut pada hal-hal atau harap pada hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk melindungi dia dari ketakutan, ya, memberikan harapan dia itu hanyalah Allah. Jadi kalau harap kepada akhwat agar lamarannya diterima, itu beda, bukan rojak yang syirik gitu, ya. Ya enggak? Boleh enggak antum berharap? Boleh, semangat banget antum. Aduh Aceh, harap-harap cemas. Berharap semangat banget. Semangat banget. Kemana lagi tadi? Nah, inilah dia kesyirikan. Yang paling terbesar yang Allah larang yaitu menyeru berdoa pada selain Allah di samping berdoa pada Allah. Karena doa adalah ibadah yang paling agung. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lahu da'watul haqqu. Miliknya lah, hanya kepadanya lah doa yang hak. Walladzina yad'una min durih. Dan mereka yang berdoa kepada selainnya, selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai. Tempat berdoa mereka enggak bisa mengabulkan mereka sedikit pun. Fad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Maka berdoalah pada Allah dengan ikhlas tulus, walaupun orang kafir membencinya. Maka berdoa pada selain Allah, itulah kesyirikan yang Allah haramkan, yang Allah dan Rasulnya haramkan. Amma hadhil juz'iyat, adapun ya, permasalahan juz'iyat, cabang-cabang ini yang mereka jadikan sebagai kesyirikan, maka itu tidaklah demikian. Demikian pula kalau dikatakan inna ba'daha juz'un minasyirki, bahwasanya itu semua cinta harta adalah bagian dari kesyirikan. Wa inna hunaka ma huwa akhtaru minhu. Ada yang lebih penting, ada yang lebih berbahaya lagi, yang lebih penting lagi. Karena kesyirikan itu yatafawat, bertingkat-tingkat. Ba'duhu asyaddu min ba'din. Sebagiannya lebih dahsyat daripada yang lain. Waliyadu billah. Kemudian wa dalilu qaulu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Kulna, maka kita katakan sesungguhnya dalil atas ya, perkara yang paling Allah paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid, ialah firman Allah wa'budullaha. Beribadahlah hanya kepada Allah wa la tusyriku bihi syai'ah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Allah menyebutkan baqiyatul hukum, hak-hak yang lainnya. Ya. Maka faqaunuhu, maka keadaan kondisi Allah apa, maka keadaan ayat ini yang apa statusnya, maka keberadaan ayat ini yang Allah memulai dengan tauhid dan larangan dari kesyirikan, ini adalah dalil bahwasanya tauhid adalah yang paling besar yang Allah perintahkan. Nah, Allah Ta'ala berfirman, Li'annahu qala, karena Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha, beribadalah hanya kepada Allah. Wa'atba'ahu biqaulih, dan Allah menyertakannya, ya, dengan firman-Nya, wala tusyriku bihi syai'ah. Dan Allah mengikutinya, menyertakannya dengan, ya, firman-Nya, dan janganlah kalian, ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ini adalah, ya, larangan. Ya, maka Allah memulai dengan perintah tauhid, ya, ya, dengan perintah tauhid, dan wanahi bit anisyirk, dan larangan dari berbuat kesyirikan. Ya. Kemudian wa'adhamu manaha Allahu manaha anhu asyrik, dan yang sesuatu yang paling Allah larang, yang paling besar yang larang adalah kesyirikan. Karena Allah memulainya dengan demikian. Dan Allah tidak memulai subhanah, tidaklah Allah memulai kecuali dengan yang paling penting kemudian yang penting. Ya. Inilah wajhul istidlal dari ayat ini, yaitu sisi pendalilan, menentukan dalil untuk menetapkan suatu keputusan bagi yang ditunjukkan oleh dalil tadi. Berikutnya. Wa idza qila laka ma hiya al-usul as-salasah allati yajibu ma'rifatuha, wa qul ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka apabila, ya, engkau ditanya apa sih usul salasah yang wajib diketahui, maka jawablah, yaitu mengenal Allah, yaitu pengenalan hamba terhadap Rabb-nya, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, ini usul salasah, ya, ini risalah ini. Baik. Saya tafadhal dibaca berikutnya. Bihar, baca Bihar. وسيأتي تفصيلها في كلام الشيخ رحمه الله إن شاء الله. لماذا خص هذه الأصول الثلاثة؟ نعم. تبا. لنجد. بريكتنيا. يا. خص. تبا. حفظ. أساسات دين الإسلام، ولأن هذه المسائل التي يسأل عنها العبد حين يوضع في قبره، لأن العبد إذا وضع في قبره idza wudi'a. Ha? Wasuwiya alaihi aturabu. Terus? Patu adu. Waya hayatan. Barzakhiyatan. Laisat hayata misli. Hayatan Allahu a'lamu biha. Fayujlisanihi. Sallallahu alaihi wasallam. Pada raitu munadin an sadaqa fa afrishu ويوسع فيأتيه وروحها Terus dibaca berikutnya Mustafa. Murtab. Wa syakki wa adamil yakin. Mungkirun. Mungkarun yang diingkari dong. Nah. Terus lanjut. Ya. Ini Zaki. La daraita quiet, masa dia yang mukul? Dia enak banget udah dia yang ini. Wahyut Rabu. Bimir Zabah. Bimir Zabatin. Ya ah yusihu. Yasihu. Berterak itu. Lau sami'ahu as-saqalani lasaiku kullu illa yasma'uha illa al-insana tamujab. Lamata wa yudayyaku adla'uhu fa'il takhtalif wa yuftah babun ilan nari terus min samum waharriha la takinissa ayo baca lambat lelet isyatuhu gak ada alnya. Munadin, munada. Munada udah lewat kemarin di Tamimah. Maaf risuhu. Hasbuk, hasbuk. Cukup. Nah, lanjut. Ah, berikutnya. Siapa? Coba saya mau dengar Niko ini. Ah. Udah deg-degan duluan dia. Ambil nafas dulu. Tahan 10 menit. Hah? Tahan 10 menit. Oh, enggak bisa. Ayo. Mana tuh? Faida kanat. Wajabah anna ta'allamaha. Oh, lalu apa itu? Na taqodaha. Anna taqidaha. At-ta'lim, ta'lim. At-ta'allumu. Bal nata'allamaha wa na'taqidaha. Nah ini gak hafal berarti di wazan mauzun ini. Taqoda ya taqidu. Ya, ya biarin aja dulu. Terus. Madumna la'allallah. La'allallah apa? Apa irobnya lafaz jalalah? La'allallah bisa bisa bisa berpaling gitu badal golat. Apa irobnya? Ini badal golat kalau benar kan badal golat tadi. Apa? Maf'ul. Niko, mau rujak lagi enggak ajrumiyahnya? Masih. Terus. Sampai ngelotok. Nah. Apa coba? Irobnya Raymond. Lapa jalalah sini Raymond. Isim lala, masya Allah. Keren banget dia emang udah sekarang ini. Isim lala. Ya, terus. Hah? Mana la'allallaha? Ah, yang benar Riko. An yusabbitana. Ah. Oh, lu. Oh, apa irap ya Allah berjalalah badal golat lagi tadi. Fa'il. Terus. Laha ahamiyatun. Ahamiyatun. Ahamiyatun azimatun. Walihada. Apa bacanya Raymond? Rokkaza. Masya Allah Raymond. Rokkaza. Wadhaha. Mana wadhaha? Min ajri anna durusaha. Oh, ini kok kayaknya kesulitan ini. Terusin Raymond. Buktikan antum Abu Irob. Jangan cuma Abu Tijaroh aja antum. Nah, itu wazannya ya tama'an. Tama'ana ya tama'anu. Tafa'ala ya tafa'alu. Mencermati. Nah. Wanatama'an fiha wana bener anadrusaha. Tapi siapa yang ngoreksi? Orang bener kok Raymond disalahin. Terus ma'tuf ka nadrus. Nah. Terus Wana atakidaha. La'alallaha an yusabbitana wa iyyakum bil qawli asabiti fil hayati dunya wa fil akhirati. Ah, Raymond. Ah. Ini belum diartikan semua ya? Usul, jamak dari asal, apa artinya asal, aslun? Landasan, fondasi, bisa juga prinsip, ya, terserah lah artinya. Nah, kalau di sini usul salasah yaitu prinsip. Landasan boleh juga. Bukan tiga fondasi tapi tiga prinsip. Tiga landasan, boleh juga tiga landasan. Tiga pokok. Nah, asal itu apa? Mayurna alaihi ghairuhu, yang selainnya dibangun di atasnya. Ya, kalau ya, landasannya aja salah, pokoknya aja salah, ya berarti semua salah. Nah, fara adalah mayurna ala ghairihi. Itu dia yang dibangun di atas selainnya. Di atas usul, di asal-asal ada fara. Nah, fara ini dibangun di atas usul. Maka inilah fahadihi summiyat bil asl. Maka demikiannya dinamakan dengan bil usul. Kenapa? Karena dia selainnya dibangun di atas. Min amriddin, apakah itu dari perkara agama? Oleh karena itu dinamakan usul. Karena perkara agama itu dibangun di atasnya. Semua agama itu berkutat pada tiga pokok ini. Perkataan Syekh Ma'rifatul Abadi Rabbahu. Rabbahu mansub. Kenapa? Karena dia maf'ul bih dari ma'rifah. Ya, ma'rifah kan ma'rif masdar. Karena masdar itu ma'rifah. Ya. Arafah ya'rifu ma'rifah. Dia diidofahkan kepada isim fa'il, yaitu al-abad. Al-abad. Maka masdar jika diidofahkan, maka dia beramal amal fi'il. Menurut para ulama al-nahu. Maka masdar di sini diidofahkan, maka dia beramal amal fi'il. Wa qawluhu wa dinahu wa nabiyahu. Ini ma'atuf alaih. Ya, ma'atuf kepada Rabbahu. Yaitu ya, ma'atuf kepada mansub. Maka usul landasan-landasan pokok-pokok ini ijmalan secara global. Akan datang nanti perinciannya dalam kalam Syekh insyaAllah. Kenapa dikhususkan dengan tiga landasan ini? Karena tiga landasan ini adalah asas dari agama Islam. Karena tiga landasan inilah permasalahan yang seorang hamba akan ditanya ketika dia diletakkan di kuburnya. Karena seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya dan tanah diratakan padanya dan orang-orang sudah berpaling pulang ke keluarganya masing-masing ketika nganterin dia, datanglah dua malaikat di kuburan. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka rohnya dikembalikan ke jasadnya, jasadnya dari kubur. Dan dia hidup kembali dengan kehidupan alam barzakh. Bukan kehidupan seperti di dunia ini. Kehidupan yang Allah yang Maha mengetahui tentang hal tersebut. Ya. Itu kehidupan setelah fase dunia. Kalau dia dikubur, jasadnya ya dikubur. Kalau dia hancur, ya ada alam barzakh lagi. Misalnya dibom, hancur berkeping-keping. Ya. Ya ada pokoknya alam barzakh. Pokoknya alam barzakh. Ya. Maka kedua malaikat ini akan mendudukkannya di kuburan. Dan kedua malaikat ini akan bertanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu. Maka mukmin pasti menyatakan, Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Nabi, agamaku Islam. Muhammad SAW adalah Nabiku. Ya. Maka ditanya dia, kaifa arafta, bagaimana kamu bisa tahu? Dia akan menjawab, saya membaca Al-Quran. Maka saya mengetahuinya. Ya, saya mengetahui dan memahaminya. Maka akan diseru dia oleh sang penyeru dari langit. Hambaku benar, bentangkanlah untuknya ya, dari surga. Dan bukakanlah untuknya pintu surga. Maka yuwassa'ulahu, dilapangkanlah fikobri dia di kuburannya. Maddal basor, sejauh mata memandang. Wayatihi min rihil jannati wa rauhiha, maka akan datanglah kepadanya dari angin surga dan rauh. Rauh itu masdar roha ya, rohu rauhan, bukan ruh. Kalau lu pakai domah ruh, rauh. Ya, dan ketenangan, kenyamanan dari surga, angin surga datang kepadanya. Wayanzuru ila, dan dia pun akan melihat kepada tempat tinggal di surga. Dia akan mengatakan, ya Allah, ya Rabb, tegakkan hari kiamat supaya saya bisa kembali kepada keluarga saya dan harta saya. Adapun orang yang ragu-ragu di dunia ini, ya, yang dia hidup, yang alladzi asha ala ribah, yang dihidup di atas keraguan, kebimbangan, dan tidak ada keyakinan kepada agama Islam, kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia mengaku Islam, idza kana 'indahu syukuk, apabila dia punya kebimbangan, punya keraguan dalam agama Allah, sebagaimana munafik, fa innahu yatalajlaj, yatalajlaj, taraddada, yataraddadu, dia akan bimbang. Jika dikatakan kepadanya, siapa Rabbmu, dia akan mengatakan, I don't know, saya enggak tahu. Jika mereka lagi menyatakan, apa agamamu, dia katakan, saya enggak tahu. Jika dikata, tanya lagi siapa Nabi Musa, saya enggak tahu. Ha ha, ladri. Ha ha, ha ha, ladri. Saya cuma dengar-dengar orang-orang berbicara tentang sesuatu, tentang Nabi, tentang Islam, tentang Allah. Saya pun ikut-ikutan mengucapkannya. Yakni, bahwa di dunia dia mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang tanpa keimanan waliyadzubillah. Inilah munafik yang menampakkan Islam. Dia tidak meyakini di kalbunya. Dia hanya menampakkan Islam karena maslahat duniawiyah. Ya. Maka dia berkata di dunia Rabbu Allah tanpa dia mengimaninya. Ya, kalbunya mengingkari waliyadzubillah. Maka dia mengatakan agama ke Islam padahal dia tidak mengimani Islam, kalbunya mengingkarinya. Dia mengatakan Nabi ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalbunya. Dia mengucapkannya di lisan saja. Inilah munafik. Maka dikatakan padanya la daraita wala talaita, kamu enggak tahu dan kamu enggak pernah membaca dulu. Ya, maka dipukullah dia dengan mirzabah, dengan kayu besar dari besi, min hadid, dari besi. Ya sayhu minha sayhatan, sayhatan maf'ul mutlaq. Dia akan berteriak keras karena dipukul. Yang seandainya dua makhluk mendengarnya, jin manusia, tentulah mereka akan soiku. Soiku di sini bisa makna pingsan, tapi di sini makna mati di biasa. Akan didengar oleh semua hal kecuali dua manusia dan jin. Seandainya mereka mendengarnya, maka dia akan soiku, yaitu melama atau mati. Kenapa? Binal haul, dari kengerian. Akan disempitkan kuburannya untuknya hingga berhimpit tulang rusuknya. Adla jama dari dil'un. Takhtalif saling berselisih kan? Saling menyisih, maksudnya saling berhimpit tulang rusuknya. Krak gitu. Wa yuftahu, dan akan dibukakan untuknya pintu neraka. Akan datang kepadanya samum, bukan sumum. Samum. Samum itu rih, angin panas. Wahriya dan panas neraka akan datang kepada dia. Kan di Al-Quran ada tuh surah Al-Waqi'ah ya. Ashabu simali wa ashabu simal. Ashabu simali ma ashabu simal. Fi samumin wa hamim. Golongan kiri, golongan kiri. Apa itu golongan kiri? Yang dia fi samumin wa hamim. Yang dia berada dalam angin panas neraka. Dan hamim, air mendidih dari neraka. Ya dan bila. Maka dia mengatakan, ya Allah, jangan engkau tegakkan neraka hari kiamat. Karena dia tahu. Nah, siksaan di hari kiamat lebih dahsyat. Hadihi isyatuhu, inilah kehidupan dia. Keadaan dia di kuburan. Waliyadzubillah. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menjawab dengan jawaban yang benar. Oleh karena itulah ada penyeru yang menyeru, hamba kudusta. Ya. Tak berdusta hambaku ini. Bentangkanlah untuknya neraka, bukakanlah untuk dia pintu neraka. Waliyadzubillah. Ya, kita berlindung pada Allah. Wa idza kanat hadhihi masailu bihadhihi al-ahamiyyah, maka jika permasalahan-permasalahan tiga ini yang sangat penting, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya, meyakininya. Tidak cukup mempelajarinya aja, bahkan kita mempelajari dan meyakininya, kita mengimaninya, mengamalkannya selama kita masih hidup. Semoga Allah mengokohkan kita, meneguhkan kita ketika ditanya di kuburan nanti. Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu. Allah mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman. Bilqawli sabit, dengan ucapan yang sabit. Dengan ucapan yang tegas. Di kehidupan dunia ini dan di akhirat. Ya. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, para mufassirin menyatakan biqauli sabit, yaitu dengan jawaban yang benar ketika ditanya di kubur. Maka inilah tiga permasalahan, tiga landasan, tiga pokok yang dia memiliki urgensi yang sangat besar. Walihada rakkaza asy-syekh, rakkaza yurakizu, memfokuskan. Oleh karena itulah Syekh rahimahullah taala memfokuskan hal atas hal ini. Di risalah beliau, dan beliau menjelaskannya. Kenapa? Agar kita mempelajarinya, agar kita mencermatinya, meyakininya dan mengamalkannya. Semoga Allah meneguhkan kita dan kalian semua dengan ucapan qaul yang sabit di kehidupan dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.